Kita baca ceritanya, disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, dan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ceritanya yaitu suatu hari, saya bacakan Arabnya, kana yawman ma'ahu maulahu Zaid ibnu Harithah. Suatu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembantu beliau yang bernama Zaid bin Harithah. Dan ini salah satu pembantu beliau yang sangat beliau cintai bagaikan anak beliau sendiri, Zaid. Dari Zaid ini nanti akan lahir Usamah, Usamah bin Zaid. Dua orang ini adalah budak-budak di zaman Rasulullah yang sangat beliau cintai bagaikan anak. Dan Zaid ibn Harithah mempunyai berhala yang terbuat dari nuhas. Nuhas itu adalah kuningan. Terbuat dari kuningan. Berhalanya terbuat dari kuningan. Yuqalu lahu Isaf wa Na'ilah. Nama berhalanya namanya Isaf. Kedua yang bernama Isaf di sini itu nama berhala. Dan namanya bukan Na'ilah, Na'ilah. Ini juga nama berhala yang dimiliki oleh Zaid bin Harithah. Yatamassahu bihil musyrikun idza tawafu. Orang-orang musyrik kalau mengelilingi Ka'bah, mereka mengusap berhala tersebut. Kemudian Rasulullah SAW pada waktu itu tawaf. Dan Zaid bin Harithah berkata, watuftu ma'ahu, dan aku ikut tawaf bersama Rasulullah SAW. Ingat, ibadah tawaf itu sudah mulai ada, sudah ada semenjak Nabi Ibrahim. Bahkan dikatakan semenjak Nabi Adam. Terjadi perbedaan pendapat siapa yang membangun Ka'bah. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Adam, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim. Wallahu alam, antara Adam dan malaikat itu belum ada riwayat yang sahih. Tetapi riwayat yang sahih adalah yang membangun kembali Ka'bah Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail alaihissalam. Maka ibadah tawaf ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini saya ceritakan agar nanti tidak menjadi iskal, permasalahan. Kok ada ibadah tawaf sebelum menjadi Nabi dan Rasul? Sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Zaid bin Harithah bercerita, tuftu ma'ahu, aku tawaf bersama Rasulullah SAW. Falamma marartu masahtu bih ayis sanam. Ketika aku melewati berhala tersebut yang terbuat dari kuningan tadi, aku usap dia. Maka Rasulullah SAW menjawab, berkata, mengomentari perbuatan Zaid bin Harithah, la tamsahu, jangan engkau usap dia. Berhalanya jangan diusap. Maka aku pun berkata kepada diriku, Zaid bin Harithah berkata, la amsahannahu hatta anwara ma yakun. Aku akan usap sekali lagi sampai aku lihat ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, apa yang akan dia perbuat. Famasahtu, lalu aku usap sekali lagi, sengaja ini ingin melihat apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid ibn Harithah, kepada dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam tunha, bukankah engkau sudah kularang? Fawalladhi akramahu wa anzala alaihi alkitab mastalama sanaman hatta akramahu Allahu billahi akramahu wa anzala alaihi. Kata Zaid ibn Harithah, demi zat yang memuliakan Nabi Muhammad SAW. Siapa beliau? Allah. Demi Allah. Dan demi yang menurunkan kitab di atas beliau. Demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah mengusap satu berhala pun selama hidup beliau. Baik sebelum diangkat menjadi Nabi atau setelah diangkat menjadi Nabi. Sampai beliau dimuliakan oleh Allah dengan diangkat menjadi nabi dan rasul dan dimuliakan oleh Allah dengan diturunkan kitab Al-Qur'an kepada beliau. Ini penjagaan pertama. Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul untuk tidak pernah bersentuhan dengan berhala. Dan ini menjadi cita-cita kita bersama. Apapun masalah yang Anda miliki, sesempit apapun kehidupan, permasalahan, problematika dunia yang Anda hadapi, jangan pernah berurusan dengan sesembahan selain Allah. Jangan pernah berpaling dari Allah. Hidup Anda pasti bahagia. Bagaimanapun kehidupan kita sulitnya, jangan pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah dengan tidak pernah minum khamr selama hidupnya dan tidak pernah berzina walau sekalipun. Lihat subhanallah. Berhala ada di mana-mana sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, di dalam Ka'bah masih terdapat berhala. Di Masjidil Haram terdapat 360 berhala. Ya, tetapi beliau dijaga oleh Allah. Beda Pak, kalau seandainya ada orang yang tidak melakukan maksiat karena memang maksiat jauh darinya. Ya, beda dengan yang dia hadapi maksiat setiap hari, akan tetapi dia bisa terlepas dari maksiat. Nah, itu baru teruji imannya. Tapi jangan nyoba-nyoba iman. Kata orang, Ustaz, saya ingin pergi kemana? Ke sana. Ke sebuah daerah terkenal dengan prostitusi, perzinahan. Ngapain ke sana? Nguji iman. Ini tidak benar. Ya, tidak benar. Akan tetapi apabila seseorang dalam sebuah keadaan, sebuah waktu, sebuah tempat, dia ada maksiat di situ, mudah dia mengerjakannya, akan tetapi dia tidak kerjakan karena hanya Allah. Maka ini yang benar-benar teruji. Seperti Nabi siapa? Yusuf. Ya, seperti seorang pemuda yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Rajulun da'athum ra'atun. Zatu mansibin wa jamal. Seorang lelaki diajak oleh perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Tapi dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Karena ada orang, Pak, enggak maksiat karena enggak ada kesempatan. Coba kalau ada kesempatan, pasti maksiat. Kenapa ente enggak berzina? Enggak ada duitnya, Ustaz. Ya, maka beda dengan orang yang diberikan kesempatan tetapi dia bisa selamat dari maksiat walau ada kesempatan di depannya, mudah dia mengerjakan. Tapi jangan sekali lagi mencari kesempatan tersebut. Dan sebuah nikmat Allah terbesar, sering saya ulangi, salah satu nikmat Allah terbesar ketika seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Karena mungkin kalau seandainya kita diberikan kesempatan, mungkin kita tidak tahan. Ini para ikhwan. Ada seorang ustaz terkenal, saya tidak mau nyebut namanya. Antum kenal semua mungkin. Diundang ke Bali. Di Bali dimasukkan ke dalam hotel. Di hotel tengah malam. Assalamualaikum ustaz. Mau pijit ustaz? Salam nyebut ustaz coba. Habis sholat subuh, sang ustaz ini mengatakan kepada panitia, ambil barang-barang saya di sana. Saya enggak akan mau lagi kembali ke hotel. Cari rumah ikhwan. Coba. Ya, besarnya nikmat tatkala tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Karena kita tidak tahu kadar iman kita. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang kedua, penjagaan Allah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minum khamr. Padahal khamr sebagaikan teh. Ya. Kalau ada es teh mungkin ada es khamr. Oh, gitu. tidak pernah minum khamr, tidak pernah masuk ke dalam perzinahan, tidak pernah berjudi. Ini tiga. Poin kedua, penjagaan Rasulullah SAW, penjagaan Allah terhadap Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi diangkat menjadi nabi dan rasul, di antaranya tidak pernah minum khamr sama sekali. Tidak pernah melakukan perbuatan fahisyah sama sekali, baik zinanya ataupun muqaddimah zina. Dan tidak pernah berjudi sama sekali. Yang ketiga, Rasulullah SAW dijaga dari terbuka aurat beliau. Tidak pernah terbuka aurat. Nah, di sini saya ingin pesan kepada para ikhwah sekalian. Ada sebagian kadang-kadang mata saya terlihat, ini ikhwah jamaah Masjid Imam Syafi'i kok keluar pakai celana sepaha? Laki-laki. Kalau perempuan, na'udzubillah. Ya, laki-laki. Ini tidak benar. Kenapa? Karena batasan aurat bagi laki-laki dari mulai pusar sampai ke lutut. Ini tidak benar kalau seandainya keluar seseorang dengan celana lebih pendek daripada lututnya. Dan Rasulullah SAW dijaga oleh Allah dengan penjagaan yang ketiga, tidak pernah terlihat aurat beliau. Ceritanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, lama buniyatil ka'batu zahaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa abbasun yanqulanil hijarah. Ketika dibangun kembali Ka'bah, Ka'bah itu beberapa kali hancur, beberapa kali tenggelam, kan karena Masjidil Haram itu di lembah. Kalau seandainya hujan menggenang, menggenang maka akan hancur Ka'bahnya. Karena mungkin dahulu tidak ada semen, tidak ada penguat antara bata dengan bata, cuma tanah liat, datang hujan langsung hancur. Dan di hari kiamat pun nanti juga akan hancur. Dihancurkan oleh seorang yang bernama Dzulkhuwaisirah, yang mempunyai tangan buntung dan dia memimpin orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan saat itu sudah mulai dekat sekali kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan zaman tersebut. Karena zaman itu la tuqamu sa'ah illa 'ala syiradil khalq. Tidaklah dibangkitkan kiamat kecuali atas makhluk-makhluk terburuk sepanjang sejarah hidup manusia. Mudah-mudahan kita tidak mendapati zaman tersebut. Lama buniyatil Ka'bah, ketika dibangun kembali Ka'bah, Nabi Muhammad SAW dan Abbas, paman beliau, ikut serta dan mengangkat batu. Kedua-duanya mengangkat batu. Faqala Abbasun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al izaraka ala raqabatik yaqi min al-hijarah." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, letakkan atau ikatkan sarungmu di atas pundakmu agar pundakmu tidak terkena batu. Maka lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mau meletakkannya, fa kharra 'alal ard, langsung pingsan. Wa tamhat aynahu ila as-sama. Kemudian matanya langsung melihat ke langit, thumma afaq. Lalu beliau sadar. Lalu kemudian beliau mengatakan, izari izari, fashudda 'alaihi izara. Sarungku, sarungku. Artinya tutupi auratku dengan sarungku. Maka akhirnya diikatkan sarung beliau, tidak pernah terlihat aurat beliau di hadapan manusia, bahkan di hadapan laki-laki yang tidak bisa melihat auratnya. Adapun hadis yang menceritakan tentang bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melihat aurat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis tidak benar. Karena sudah dijelaskan oleh para sahabat, pada para ulama, bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mungkin orang yang pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak melihat auratnya. Ada hadis yang menunjukkan akan hal itu, disebutkan oleh para ulama tentang hadisnya tersebut, lam yura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni wa lam ara minhu. Hadisnya begitu. Lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni wa lam ara minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat auratku, yaitu kemaluannya, dan aku tidak pernah melihat kemaluan beliau. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini hadis ya adalah hadis yang tidak sahih. Disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah tanpa sanad, tetapi hadisnya tidak sahih dan hadis ini bertentangan dengan hadis yang sahih yang berbunyi ihfaz auratak illa min zaujatika aw amatik, jaga auratmu kecuali dari istrimu atau budak perempuanmu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, terutama para perempuan. Mungkin ibu-ibu, saudari-saudari muslim yang di belakang tidak mengerjakan akan ini. Akan tetapi perempuan-perempuan yang masih mengumbar auratnya, tidak menutup auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka ketahui baik-baik bahwa seorang wanita muslimah harus senantiasa menjaga auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Biasakan dia berdandan hanya di hadapan suaminya. Di hadapan suaminya. Mau pakai pakaian gaya apa silahkan. Ya, kalau sudah di hadapan suaminya. Adapun di hadapan orang lain maka ini tidak dibenarkan. Ada penjelasan yang lain, yaitu hadis disebutkan oleh Al-Asbahani dalam Akhlaqun Nabi bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan min nisa illa mutaqanni'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah menjimai istrinya kecuali dalam keadaan tertutup sarungnya. Artinya pakai sarung. Ya. Mas Dhani kalau berkisah kayaknya sudah paham lo. Yurhi thawba ala ra'si. Beliau meletakkan kain di atas kepalanya. Wa ma ra'aituhu min rasulillah wa la ra'ahu minni. Artinya, aku tidak pernah melihat dari Rasulullah aurat beliau. Dan Rasulullah tidak pernah melihat auratku langsung. Ini hadis di dalamnya ada Muhammad ibn al-Qasim al-Asadi dan dia kadzab, tukang dusta. Kemudian juga ada yang bernama Abu Saleh. Ya, Abu Saleh dia ini majhul siapa namanya. Itu kan kunyah Abu Saleh. Tidak dikenal siapa namanya. Dan yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadis tidak benar dan maudhu' palsu hadisnya. Ya. Jadi kalau sudah di hadapan istri, di hadapan suami, apapun boleh dilihat. Maka berpuas-puaslah dengan istri kita. Dan demi Allah Pak, ketika kita berpuas-puas dengan istri kita, tidak akan kita memerlukan wanita lain. Matanya jelalatan kepada wanita lain, tidak akan. Kenapa? Karena kita sudah puas dengan istri kita. Ini para ikhwah. Dan biasanya, terutama di zaman yang mudah mengakses informasi, melihat wanita lain, biasanya ini tidak harmonis dengan istrinya. ada kawan saya, ustaz yang mungkin antum semua kenal, ustaz ini ditawari, ustaz lihat tuh perempuan di dalam kamar, ustaz pokoknya lihat aja, mau jadi gak jadi nikah bukan urusan, lihat aja. Kata sang ustaz, enggak, ana kalau lihat bin ana pasti mau. Ya, maka jangan coba-coba meluaskan pandangan yang kepada yang tidak halal. Rugi, ya. Dan itu yang disebut oleh Sufyan Ibn Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhaddisin fil Hadis, bahwa manusia itu lemah. Beliau menafsiri khuluqal insanu dha'ifa, manusia itu lemah, salah satu kelemahannya adalah cuma bisa melihat perempuan tapi tidak bisa merasakannya. Ya, ada yang bening sedikit di jalan, dilihat pelototin. Enggak bisa ngapa-ngapain, cuma lihat doang. Ya, paling gaya-gaya anak muda dulu. Kalau berpapasan dengan perempuan cantik langsung ngegas, pum, biar tahu. Oh, pengalaman mana banyak masak nih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, penjagaan Nabi Muhammad SAW, penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW adalah beliau dijaga tidak pernah mendengar musik. Ya, tidak pernah mendengar musik. Pemabuk jiwa lebih memabukkan dibandingkan gelas-gelas khamar. Gelas-gelas yang terisi khamar. Wallahi Pak, musik itu lebih memabukkan dibandingkan minuman keras. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, al-ghina khamrun nufus. Taf'alu bin nufus a'zama mimma taf'alu humayul ku'us. Indah ya bahasa Arab. Artinya, khamr itu pemabuk jiwa. Dia memperbuat terhadap jiwa, memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan gelas-gelas panas yang terisi khamr. Kalau sudah mabuk dengan musik, mala ilaihi musyrik. Masuk ke dalam musik, maka lebih condong kepada kesyirikan. Setelah condong kepada kesyirikan, yaqtulun, membunuh. Kemudian setelah condong kepada membunuh, kemudian berzina. Dan tiga ini banyak terdapat di kalangan pemusik. Menghina agama, kemudian berzina, kemudian berbuat zalim. Mohon maaf yang masih mendengar musik. Para ulama mengatakan, kalau seandainya tidak ada satu hadis kecuali hadis ini riwayat Bukhari, ya'ti 'alanna la ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif lakafa. Kalau seandainya tidak ada hadis yang mengharamkan musik kecuali cuma hadis tadi, sungguh akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan musik. Afan, yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal khamra, khamar, wal harir, sutra bagi laki-laki, wal ma'azif, alat-alat musik. Maka sudah cukup itu sebagai dalil pengharaman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Bagaimana ceritanya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dijaga oleh Allah dari mendengar musik? Disebutkan dalam hadis cerita, hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, kemudian oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, ceritanya yaitu beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyah yahummuna bih minal ghina illa lailatain. Aku tidak pernah bertekad dengan sesuatu apapun sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, tekad mereka untuk mendengar musik kecuali pada dua malam. Jadi orang kebiasaan orang jahiliyah malam-malamnya dipenuhi dengan musik. Dan apa yang terjadi? Di sebagian besar rumah-rumah kaum muslimin di malam hari dipenuhi dengan musik. Bukankah ini kebiasaan jahiliyah? Maka hati-hati. Dan bersyukurlah yang tidak punya televisi di rumah. Tapi jangan mendatangkan internet di rumah. Tambah parah kadang-kadang. Ya? Nah, para ikhwah, kebiasaan kaum jahiliyah setiap malamnya dipenuhi dengan musik. Dan Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak pernah bertekad bulat untuk mendengarkan apa yang didengarkan oleh kaum jahiliyah dari musik kecuali dua malam. Malam yang pertama, kiltahuma asamanillahu subhanahu wa ta'ala fihima. Dua malam tersebut Allah telah menjagaku di dalam dua malam tersebut, aku tidak jadi mendengar musik. Bagaimana ceritanya? Qultu qallat lailatun li ba'di fatayani fityani Makkah wa nahnu fi ri'ayati ghanamin ahlina. Suatu ketika suatu malam ada orang pemuda menikah. Jadi pemuda Makkah. Suatu saat pada hari itu atau malam itu aku sedang menggembala kambing. Kambing keluarga kami. Faqultu li sahibi, aku berkata kepada kawanku sang penggembala juga, afsir li ghanami hatta adkhula Makkah fa usammira fiha kama yusammirul fatayat. Wahai kawanku, jaga kambingku, aku akan masuk ke kota Makkah. Rupanya menggembala kambing di luar kota Makkah. Jaga kambingku, aku akan masuk kota Mekah, aku akan begadang dengan kawan-kawan pemuda di kota Mekah. Faqala, bala, tentu aku akan jaga. Fadakhaltu hatta idha jiktu awwal dari min duri Makkah, sami'tu azafan. Lalu aku masuk ke kota Mekah sampai rumah pertama. Dari rumah-rumah yang ada di kota Mekah, aku mendengar suara musik. Taqultu mahada. Lalu aku bertanya kepada seseorang, apa suara apa ini? Azafan itu suara gaduh, bukan suara musik. Suara gaduh terdengar dari kejauhan. Aku mendengar suara apa ini? Taqilali tazawwaja fulanun wa fulanah fajalastu wa daraballahu ta'ala ala udhuni. Maka dikatakan kepadaku, oh si fulan dan fulanah sudah menikah, makanya ada musiknya. Lalu aku ikut duduk di situ, maka Allah memukul telingaku. Jadi tidak mendengar musik yang ada. Fawallahi ma ayqawani illa massasyams. Dipukul telinganya pingsan. Demi Allah, tidak ada yang membangunkanku kecuali karena terik panasnya matahari. Faraja'tu ila sahibi. Lalu pagi hari setelah aku bangun, aku kembali ke tempat penggembalaan kambingku. Kata sahabatku, ma fa'alta? Bagaimana musiknya tadi malam? Beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, ma fa'altu syai'an. Enggak dengar sama sekali. Thumma akhbartuhu billadhi ra'ait. Lalu aku pun memberitahukan apa yang telah terjadi. Lalu malam yang kedua aku seperti itu juga. Sama malam yang kedua Allah pun memukul telingaku dan tidak aku bangun kecuali ketika panas matahari membangunkanku. Kembali lagi beliau kepada temannya, apa yang kau kerjakan? La syai, enggak ada sesuatu. Aku pingsan. Tsumma akhbartuhul khabar. Lalu aku pun memberitahukan kabar yang terjadi. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda di akhir hadis, "Fawallah, demi Allah, ma hamamtu wa la uttu ba'daha li syai'in min dhalik hatta akramanillahu azza wa jalla bin nubuwwah." Artinya, demi Allah aku tidak pernah bertekad dan tidak pernah ingin lagi untuk melakukan itu setelah itu sampai Allah memuliakanku, menyangkatku menjadi nabi dan rasul. Itu yang keempat. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah dalam pelaksanaan ibadah. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Bagaimana ceritanya? Ceritanya gini. Kaum Arab jahiliyah, kebiasaan mereka kalau menunaikan ibadah haji, mereka berwukuf hanya di Muzdalifah. Di hari Arafah mereka cuma sampai apa? Muzdalifah. Kalau kita lihat gambar itu, sedikit yang gambar saya. Kalau kita lihat gambar, di sini ada Mina. Anggap Mina di sini ya, Mina. Di sini Muzdalifah. Di sini Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, kebiasaan orang Arab jahiliyah, mereka berwukuf. Cuma wukufnya tidak sampai ke Arafah. Mereka wukufnya di sini. Ini kebiasaan Arab jahiliyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengerjakan kesalahan dalam berhaji. Maka Allah menghilangkan ontanya dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati ontanya di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Subhanallah. Begitulah penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kesalahan melakukan ibadah. Yang ke-6. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berdusta. Tidak pernah sekalipun Rasul sallallahu alaihi wasallam berdusta. Dan para ikhwah, saya berpesan. Ya, orang berdusta itu mengesalkan, betul. Dusta itu perbuatan buruk. Maka jangan sampai yang sudah ngaji-ngaji ya, ini berdusta. Ah, cukup hadis Rasul. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta mengantarkan kepada kefujuran, keburukan. Wal fujuru yahdi ilan nar. Dan fujur adalah jalan yang menghantarkan kepada neraka. Wala yazalu rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Masih saja seseorang berdusta dan terus berdusta sampai ditulis oleh Allah sebagai tukang dusta. Tidak layak seorang menyandang predikat muslim berdusta. Ya. Dan dari kemarin saya sudah ingatkan, kita ini menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu ada adab. Adabnya bukan hanya di majlis. Adabnya itu ilmunya di luar dibawa. Salah satu adab ilmu yang kita bawa adalah tidak pernah berdusta. Katakan qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang pahit katakan yang benar meskipun itu pahit. Katakan yang pahit meskipun itu benar. Nah, salah. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat riwayat menarik bahwa Nabi Muhammad SAW terkenal dengan siddiq. Ya. Sifat Nabi, kalau dulu lagi SD kita belajar apa sifat Nabi itu? Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Pertama kali siddiq. Dan itu diakui oleh kawan dan lawan. Dan anehnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mau berhijrah ke kota Madinah, beliau menitipkan barang-barang kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, ini barangnya orang-orang kafir Quraisy menitipkannya kepadaku. Coba, ada enggak musuh nitipin barang kepada musuhnya? Tidak ada, kecuali terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam jujurnya dan amanahnya. kepada semua manusia. Bahkan ketika beliau naik ke atas bukit Shofa, ini di awal-awal dakwah yang akan kita baca nanti. Jadi ada namanya dakwah dalam periode berdakwah itu, ketika sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, nanti ada periode berdakwah dengan terang-terangan. Awal-awal periode berdakwah dengan terang-terangan, beliau naik ke bukit Shofa. Kemudian beliau mengatakan, "Ya sabahah, wahai kalian semua, selamat pagi." Ya, faqalu man hadza? Fajtama'u ilaih. Lalu orang-orang kafir Quraisy mengatakan, siapa ini? Maka mereka kumpul di sana, di bukit Shofa. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ara'aitum in akhbartukum anna khailan takhruju min safahi hadhal jibal, akuntum musaddiqiyya? Apa pendapat kalian? Kalau seandainya aku memberitahukan kepada kalian bahwa dari dalam gunung ini akan keluar khail, yaitu kuda, apakah kalian percaya kepadaku? Lihat, saking Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan, "Ma jarrabna 'alaika kadziban." Kami enggak pernah menguji kamu, mendapati kamu berdusta. Artinya, mereka percaya untuk sesuatu yang mustahil pun, karena Nabi Muhammad SAW orang yang jujur, tidak pernah dusta, mereka percaya. Maka Pak, bawa adab ini kemana-mana. Di masjid, di kantor, di rumah, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan paman, dengan keponakan, dengan tetangga, dengan kawan sepekerjaan, dengan kawan di pasar. Jangan pernah dusta. Wallahi, orang berdusta, dia akan termakan sendiri dengan dustanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya, sesuatu yang kadang-kadang kita tidak ingin diketahui, maka jangan pernah berdusta. Maka kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday baina adzabin syadid." Aku memperingatkan kepada kalian dengan peringatan Allah sebelum datang siksa yang pedih. Tapi anehnya, nah di sini proses hidayah Pak. Anehnya, ketika mereka tadi mengatakan, ini kalau keluar dari gunung ini kuda, kalian percaya? Percaya. Tapi ketika diajak beriman, gak mau beriman. Itu semua proses apa? Hidayah. Dan hidayah itu besar Pak. Minta petunjuk kepada Allah. Makanya minimal 17 kali sehari kita minta hidayah. Ihdinash shiratal mustaqim. Tepat jam 9. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu alam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada pertanyaan 1-2 baik tentang materi yang pertama atau materi yang kedua. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru hadir, maka beginilah kajian di Masjid Imam Syafi'i pada malam Rabu. Habis maghrib kita membaca kitab Riyadhus Salihin, dan habis sholat isya kita membaca kitab Sejarah Nabi. Dan insya Allah Ta'ala, jika Allah menghidupkan kita kembali dalam ketaatan, pekan depan kita akan mulai membahas Sejarah Nabi pasal yang kedua, dari mulai diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pertanyaan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan poin yang Rasulullah tidak dijaga dari terbuka aurat beliau, apakah kan ada riwayat tentang Ukasyah yang membelok Rasulullah itu, apakah ya, itu terbuka aurat Rasulullah? Ya, beliau bertanya tentang terbukanya aurat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Ukasyah yang memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ tidak terbuka auratnya, tapi terbuka bajunya. dan aurat adalah dari pusar sampai lutut. Lutut pun dipermasalahkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan lutut hanya anjuran untuk ditutup, ada yang mengatakan wajib untuk ditutup. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah terlihat pahanya oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Abu Bakar dan Umar. Ya, tetapi wallahu alam paha termasuk aurat sampai lutut. Jadi yang dimaksud ada cerita memang seorang sahabat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku adalah manusia. Aku kadang marah, kadang sedih. Maka siapa yang pernah aku zalimi, maka angkat tangannya." Ada seorang sahabat mengatakan, "Saya." Kemudian ingin membalas kezaliman yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau tidak pernah berbuat zalim. Lalu membalasnya pun dengan dibuka bajunya. Para sahabat sudah marah itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh para sahabat, oleh sahabat ini? Dia cuma ingin menempelkan kulitnya dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak disebutkan beliau membuka aurat. Intinya Rasulullah SAW baik sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul atau setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul tidak pernah terbuka auratnya di hadapan orang-orang yang tidak pantas melihat aurat beliau. Nah, ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.